الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله وأبنائي الطلبة رحيمني ورحيمكم الله، الحمد لله pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari matan Jawami'il Akhbar karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tentunya keberadaan kita di sini merupakan karunia rahmat Allah yang begitu besar kepada kita yang patut kita syukuri. Allah sebutkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, seandainya kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat kesempatan kita bisa menghadiri majlis ilmu, majlis yang di mana para malaikat menaunginya, majelis yang di mana disebutkan bagaikan taman-taman syurga hanya dimiliki oleh mereka yang mengunjungi majelis-majelis ilmu. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari matan Jawami'il Akhbar karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita telah memasuki hadis yang kedua. Hadis kedua ini hadis yang menyebutkan tentang larangan bagi seseorang untuk melakukan sebuah amalan yang amalan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi dan juga dari sahabatnya ridwanullah ajma'in. Hadis dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan amalan baru, sesuatu yang baru di dalam agama, ini syahidnya yang penting di sini, fi amrina, di dalam agama, ma laisa minhu fahuwa raddun, maka apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan, fahuwa raddun, yang diamalkan tersebut tertolak, tidak diterima. Pada pertemuan yang lalu juga kita sebutkan apa yang telah disampaikan oleh para ulama tentang hadis ini, di mana mereka menyebutkan bahwa hadis ini termasuk usul yang sangat besar, usul yang sangat agung tentang al-a'mal adh-dhahirah, tentang amalan-amalan yang nampak. Setiap amalan yang nampak yang dilakukan oleh seorang hamba, maka kembalinya ke hadis ini. Sebagaimana al-a'malu yang tidak nampak, bukan yang zahir, maka timbangannya a'mal batin, a'mal batin, amal-amal yang tidak nampak, maka timbangannya adalah hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. Pada pertemuan yang lalu juga disebutkan perkataan Rasul laisa alaihi amruna, bukan, tidak ada contohnya dari kami. Ini menunjukkan isyarat bahwasannya seluruh amalan yang dilakukan oleh seseorang, maka amalan tersebut haruslah ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pembahasan agama bukan yang lain, karena Rasul alaihi salatu wassalam beliau diutus bagaimana cara kita menyembah Allah jalla wa ala, itu tujuannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi kita ketika kita menyembah Allah at-ta'abbud, ketika kita beribadah kepada Allah, maka yang perlu kita perhatikan adalah apakah amalan yang kita lakukan tersebut pernah tidak dilakukan oleh Rasul. Ketika amalan tersebut pernah dilakukan, maka kita lakukan. Namun ketika amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabatnya, biarpun kita menganggap amalan tersebut baik, maka juga tidak boleh kita lakukan, karena tidak ada contoh dari Nabi. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hal yang perlu kita pahami, yang harus bisa kita bedakan dari hadis ini. Yang pertama adalah al-ibadah. Yang kedua adalah al-mu'amalah. Al-ibadah, ibadah, banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang ibadah. Namun kita ringkas dengan bahasa sederhana agar mudah kita pahami. Al-ibadah adalah hubungan makhluk dengan sang pencipta. Hubungan antara makhluk, kita manusia, dengan sang pencipta, Khaliq, Allah, Rabbul Alamin. Itu ibadah. Contohnya seperti salat, puasa, berhaji, zakat, dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah. Yang kedua adalah al-mu'amalah. Al-mu'amalah dapat kita sebutkan bahwasannya interaksi antara makhluk dengan makhluk, antara seseorang dengan orang yang lain. Ini disebut al-mu'amalah. Yang pertama tadi al-ibadah, interaksi antara makhluk, manusia, dengan sang pencipta. Adapun mu'amalah, interaksi antara sesama makhluk, sesama manusia. Banyak contohnya, salah satunya mungkin jual beli. Ini interaksi antara makhluk, satu orang dengan orang yang lain. Maka ini disebut al-mu'amalah. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan hadis yang kita pelajari ini, yang kita baca ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyebutkan sebuah kaidah yang penting agar kita bisa membedakan, memahami mana yang ibadah, mana yang muamalah. Kata beliau, anna kulla ibadatin fu'ilat ala wajhil manhi anhu fa innaha fasidatun. Setiap ibadah, poin pertama, ibadah, hubungan manusia dengan Rabbul Alamin, setiap ibadah yang dilakukan ala wajhil manhi anhu, dari sisi larangan, fa innaha fasidatun, maka amalan tersebut rusak, tidak diterima. Seperti hadis ini, hadis ini larangan, manhi, dilarang kita melakukan amalan baru yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita melihat atau kita sendiri melakukan sebuah amalan, namun amalan tersebut kita tidak tahu atau tidak ada contohnya dari Nabi, maka amalan tersebut tertolak. لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا أَمْرُ الشَّارِعِ. Karena di dalam ibadah tersebut tidak ada perintah di dalam syariat, seperti perkara baru yang dilarang. Di sini Rasul tidak menyebutkan satu-satu yang dilarang, namun secara umum seluruh amalan baru yang dilakukan di dalam agama ini tertolak. Kenapa? Karena tidak diperintahkan. Wa anna an-nahya yaqtadil fasad. Karena hal yang dilarang akan mengantarkan kepada kejelekan. Seperti kemarin perkataan Ibnu Daqi Al-Aid, beliau menyebutkan sebagian ahlul usul, mereka beristidlal dengan hadis ini mengambil kesimpulan hukum bahwasannya an-nahya yaqtadil fasad. Karena sesungguhnya yang dilarang itu akan menghantarkan kepada kejelekan. Itu syariat. Itulah ibadah. Kita tunggu adanya perintah. Beliau lanjutkan, wa kullu muamalatin naha syari' anha fa innaha mulghatun. Begitu juga seluruh muamalah, dan seluruh muamalah yang dilarang di dalam syariat, maka hal tersebut mulghah, dibatalkan, tidak dianggap, tertolak. Maksud sederhana yang beliau sebutkan di sini yaitu tentang dua perkara, yakni pertama ibadah, yang kedua adalah al-mu'amalah. Ketika kita berbicara tentang permasalahan ibadah, maka tidak boleh seorang pun melakukan sebuah ibadah, tidak boleh melakukan sebuah ibadah kecuali ibadah tersebut diperintahkan, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya ketika kita kita tidak diperintahkan, tidak perlu kita lakukan. Berdiam diri hingga datangnya perintah, hingga datangnya anjuran, baru kita lakukan. Itu ibadah. Yang kedua, al-mu'amalah, interaksi antara manusia, satu orang dengan orang yang lain. Maka dia kembalikan daripada ibadah. Kalau ibadah kita tidak diperintahkan untuk melakukannya kecuali adanya anjuran, adanya perintah, namun muamalah, tafadhol, lakukan. Berbagai jenis interaksi di antara manusia, lakukan sampai adanya larangan. Sampai ketika dilarang, baru tidak boleh kita melakukan muamalah tersebut. Contohnya jual beli. Jual beli ini termasuk muamalah, hubungan antara manusia. Hukum asalnya adalah boleh. Tafadhol, lakukan apapun yang antum inginkan dari jual beli. Namun ketika yang antum jual adalah hal-hal yang Allah haramkan, maka tidak boleh. Ini muamalah, lakukan sesuka hati. Namun ketika datang syariat melarang hal tersebut, maka jangan lakukan. Air umpamanya halal, minum semua air. Namun ketika ada dalil yang melarang kita untuk meminum khamar, tinggalkan. Berbeda dengan ibadah, tidak boleh kita lakukan seenak kita. Tunggu terlebih dahulu ketika ada asalnya dari Nabi, ketika ada contohnya dari para sahabat, baru kita lakukan. Berbeda ibadah, tunggu datangnya syariat, sedangkan muamalah kita tunggu adanya larangan. Ini yang perlu kita pahami. Makanya ketika umpamanya orang melakukan ibadah haji dari Aceh umpamanya, berangkat ibadah haji menuju tanah suci di sana, Haramain, Makkah, Madinah. Ketika dia berhaji ke Mekah, ke Madinah, ini sesuai dengan syariat. Ini adalah ibadah. Namun kalau dia lakukan ibadah haji, dia ingin berangkat haji, namun bukan ke Mekah, ke Madinah, dia berangkat ke tempat lain, maka ibadah tersebut mardud, tidak diterima. Karena apa? Ini ibadah, harus ada contohnya. Enggak boleh direnovasi, dibuat sendiri. Alahai uja alung gedeh ut Mekah Madinah banyak Wahabi. Tidak boleh seperti itu. Memang sudah syariatnya kalau kita ingin menunaikan ibadah haji harus ke sana. Umpamanya tidak mau karena terbanyak, banyak sekali aliran-aliran atau Wahabi atau segala macam yang disebutkan. Ana mau pindah aja hajinya ke Iran umpamanya. Boleh tidak? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini ibadah, udah ada tuntunannya dari Nabi. Oleh karenanya kita ikuti. Namun dalam proses ibadah haji tersebut, kita berangkat dari Aceh menuju sana, Arab Saudi. Namun dahulu Nabi alaihi salatu wasalam beliau berhaji enggak naik pesawat. Sebagian sahabat naik unta, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Oleh karenanya ini adalah wasilah bukan ibadah. Ini adalah muamalah. Makanya ketika ada seseorang berangkat haji, dia menggunakan pesawat, menggunakan mobil, menggunakan kereta api, atau mungkin dia ingin jalan kaki, terserah. Kenapa? Ini muamalah. Tidak ditentukan harus jalan kaki. Tidak ditentukan harus naik unta umpamanya. Kenapa? Ini muamalah. Namun ketika dia mengubah syariat haji tersebut, wukufnya bukan lagi di Arafah, atau tawafnya bukan lagi di Ka'bah, dia pindah ke tempat lain, maka ini yang diharamkan, ini yang tidak dibolehkan. Makanya ahabbati fillah wa abna'i talabah, perlu kita pahami mana yang ibadah, mana yang muamalah. Jangan sampai tercampur. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Rasul alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan apa itu amalan baru di dalam agama. Biasa disebut apa amalan baru tersebut? Dalam banyak khutbahnya Nabi alaihi salatu wassalam, terkhusus ketika beliau naik mimbar ingin berkhutbah, beliau memulai muqaddimahnya dengan mengatakan, fa inna asdaqal hadith kitabullah. Kata beliau, sebaik-baik ucapan kitabullah adalah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, kata beliau, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Seperti yang kita lagi bahas hadisnya, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Apa itu perkara yang diada-adakan? Rasul sebutkan, fa inna muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap amalan baru yang dilakukan di dalam agama itu disebut bid'ah. Segera amalan ataupun pemahaman yang dahulunya tidak kita dapati di kalangan para sahabat, Nabi sendiri tidak pernah mencontohkan, maka amalan tersebut adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah dalam agama adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tidak ada tempat kecuali di dalam neraka. Rasul menjelaskan sendiri tentang makna sesuatu yang baru di dalam agama. Beliau menyebutnya bid'ah. Di hadis yang lain, hadis Irbad bin Sariyah, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, bahwasanya Nabi bersabda, kata Nabi, man ya'ish minkum ba'di, siapa saja yang hidup di antara kalian, yakni para sahabat, setelahku, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat perselisihan katsiran yang banyak, akan diperlihatkan kepada orang-orang yang hidup setelah Nabi perselisihan yang banyak, yang namanya perselisihan bukanlah perkara yang terpuji. Al-furqah, perselisihan, azab, kata Nabi, adalah azab. Bahkan ketika uslub di dalam Al-Quran, ketika Allah sebutkan tentang hal-hal yang banyak, itu kebanyakan menunjukkan tentang hal-hal yang buruk. Seperti Allah sebutkan, وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, banyak dari hamba-hamba Allah yang mereka fasik. Ini menunjukkan bahwasanya fasik ini bukan hal yang terpuji, hal yang tercela. Begitu juga perselisihan, bukan hal yang bagus, bukan hal yang indah, melainkan hal yang tercela. Namun sebaliknya, ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang sesuatu yang sedikit, kebanyakan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Allah sebutkan, wa qalilun min ibadiyah asyakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Contoh waqi, contoh nyata yang kita lihat, ketika azan berkumandang, kira-kira siapa banyak orang ke masjid dengan di luar masjid? Banyak yang di luar masjid, sedikit yang di masjid. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu yang sedikit itu belum pasti dia salah. Begitu juga sesuatu yang banyak tidak menunjukkan hal tersebut benar. Orang melakukan sebuah ibadah ritual tertentu, banyak pengikutnya, tidak menunjukkan hal tersebut benar. Begitu juga ketika ada orang melakukan amalan, amalan tersebut sedikit yang melakukannya, belum tentu juga amalan tersebut salah. Harus dikembalikan, apakah ada dalilnya atau tidak. Ingin kita sebutkan al-ikhtilafan, di sini Rasul sebutkan perselisihan itu akan banyak terjadi setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan perselisihan bukan hal yang baik, hal yang tercela. Namun Rasul alaihi salatu wassalam, karena cintanya beliau terhadap kita umatnya, beliau memberikan kita wejangan apa yang harus kita lakukan ketika perselisihan itu datang. Kata Rasul, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ketika datang perselisihan yang banyak tersebut, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya pala khurafa'ur rasyidin al-mahdiyin, yang telah diberikan petunjuk. Sunnah mereka, khulafa'ur rasyidin, khulafa'ur rasyidun, ada empat: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada yang menambahkan Al-Hasan bin Ali. Maka wajib bagi kita untuk memegang sunnah tersebut. Bahkan Rasul lanjutkan, addu 'alaiha bin nawajid. gigit sunnah tersebut, pegang erat-erat sunnah tersebut, bin nawajith, dengan gigi gerahang, gigi bagian belakang. Disebutkan gigi tersebut karena memang paling kuat. Ketika kita makan sesuatu umpamanya, kita letakkan di gigi paling ujung, kemudian kita suruh tarik, mungkin ada sisanya sama orang yang di luar, itu akan sangat kokoh. Sampai demikian Rasul memberikan wejangan kepada kita. Artinya memang harus benar-benar kita pegang sunnah tersebut. Jangan goyang karena sedikitnya orang yang mengamalkan. Tetap harus kita yang memegangnya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam mewanti-wanti kita agar kita hati-hati terhadap sebuah perkara. Kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian, menjauhlah kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena seluruh perkara yang baru tersebut adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan seluruh bid'ah tersebut adalah kesesatan. Telah digariskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar kita senantiasa kokoh dengan sunnahnya, tidak tertipu karena sedikitnya pengikut kita pun ragu, akhirnya meninggalkan sunnah Nabi. Kita kembali melakukan amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh manusia, namun ternyata amalan tersebut adalah amalan yang muhdats, amalan-amalan baru. Padahal hal ini telah diwanti, telah diperingatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka olehnya ya ikhwah, penting bagi kita untuk senantiasa kokoh menjauh dari segala jenis amalan-amalan baru yang dilakukan oleh manusia. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, di sana Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan sebuah kalimah, yaitu bid'ah. Sebenarnya apa itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa artinya adalah al-ikhtira'u ala ghairi mithalin sabiqin. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Itu bid'ah secara bahasa. Oleh karenanya segala jenis hal yang baru secara bahasa disebut bid'ah. Umpamanya kipas angin, ini bisa disebut bid'ah, namun secara bahasa. Lantai keramik disebut bid'ah secara bahasa. Mobil disebut bid'ah, namun secara bahasa. Namun ada bid'ah secara syariat. Secara syariat, Syekh Ibnu Utsaimin beliau menyebutkan at-ta'abbudu lillah bima laisa 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala khulafa'uhu ar-rasyidun. Bid'ah di dalam agama adalah engkau beribadah kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah yang ibadah yang kau lakukan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin. Ini bid'ah secara syariat. Oleh karenanya ketika ada orang yang menyebutkan kipas angin bid'ah, maka benar bid'ah secara bahasa. Orang menyebutkan mobil bid'ah, benar bid'ah secara bahasa. Namun ketika berbicara bid'ah permasalahan syariat, secara syariat, maka kita kembalikan kepada Rasul. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah Allah? Bagaimana para khurafaur rasyidun mereka beribadah kepada Allah? Ini secara syariat. Ketika ibadah yang kita lakukan tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada contohnya dari para khurafaur rasyidin, maka ibadah tersebut dikatakan bid'ah. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Jalla wa'ala merasa heran dengan orang-orang yang mereka melakukan ibadah yang tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat ke-21, Allah katakan am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Kata Allah, apakah mereka, yakni orang-orang yang melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, memiliki Tuhan lain selain Allah? Syara'u lahum minad-din, yang Tuhan-Tuhan selain Allah tersebut mereka membawa, membuat sebuah syariat kepada mereka. Malam ya'zan bihillah, yang Allah tidak mengizinkan, tidak ada contohnya sebenarnya dari Allah ataupun dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini merupakan ancaman yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang melakukan amalan baru. Bahkan Allah sebutkan seakan-akan dia telah beribadah kepada selain Allah. Am lahum syuraka, apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah? Syara'u lahum minad-din, yang Tuhan-Tuhan tersebut mereka melakukan syariat, yang padahal syariat tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat ridwanullah ajma'in. Imam Malik, guru besar Imam Syafi'i, beliau menyebutkan sebuah perkataan yang indah sekali tentang orang-orang yang mereka melakukan amalan baru di dalam agama, beribadah kepada Allah yang cara tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kata Imam Malik, man ittada'a fil islami bid'ah, siapa saja yang melakukan sebuah kebid'ahan, amalan baru di dalam Islam, yaraha hasanah, dia memandang amalan tersebut baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalata. Masya Allah. Seandainya ada seseorang yang melakukan sebuah kebid'ahan, amalan baru di dalam agama, dan dia memandang amalan yang dia lakukan tersebut baik, maka secara tidak langsung, kata Imam Malik, dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Nabi Muhammad tidak jujur secara tidak langsung. Kenapa? Li'anna Allah yaqulu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Karena agama ini telah sempurna. Ketika ada orang yang melakukan sebuah amalan, dia memandang amalan tersebut baik, maka seakan-akan dia telah menuduh Rasul berkhianat. Agama telah sempurna, kenapa dia tambah? Berarti dia beranggapan bahwasanya Rasul secara tidak langsung, dia telah mengatakan Rasul telah menyembunyikan sebuah amalan. Amalan yang kami lakukan ini amalan yang baik. Dia memandang amalan tersebut baik, padahal tidak ada contohnya dari Rasul. Maka secara tidak langsung orang tersebut telah menuduh Rasul menyembunyikan risalah, menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan kepadanya. Ada sesuatu yang disembunyikan, padahal tidak demikian. Rasul telah menyampaikan seluruhnya apa yang Allah perintahkan, sampai akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan untuk kalian ni'matku, wa raditu lakumul islam dinan, dan aku telah sempurna Islam sebagai agama kalian. Telah sempurna, tidak perlu renovasi, tidak perlu hal-hal baru di dalam agama. Ayat ini turun pas pada hari Jumat di Yaumul Arafah. Yang menarik, ketika ayat ini turun, ahabbati fillah wa bena'i talabah, Umar bin Khattab, kita kenal, kita membaca sirahnya. Beliau adalah orang yang sangat tegas, keras. Bahkan syaitan pun takut melewati jalan yang dilewati Umar. Namun pada hari Arafah tersebut, ketika ayat ini turun, beliau menangis. Bayangkan, sampai semua orang terheran-heran. Ya Umar, Allah turunkan ayat ini menunjukkan telah sempurnanya agama ini, seharusnya kau senang, kenapa kau malah nangis? Karena dalamnya pemahaman Umar terhadap agama, beliau mengatakan, innahu laisa ba'dal kamal illa nuqsan. Sesungguhnya, kata beliau, tidak ada yang ditunggu-tunggu lagi setelah sesuatu sempurna, illa nuqsan, kecuali pasti ada yang mengurangi. Coba perhatikan betapa banyak bagian dari agama sekarang ini tidak dianggap agama, tidak dianggap sebagai amalan, bahkan dituduh orang yang mengamalkannya dengan tuduhan yang jelek jenggot umpamanya, bagian dari agama, diperintahkan untuk memeliharanya. Namun sekarang dituduh dengan tuduhan yang jelek, nuksan, kurang. Sebab itulah Umar menangis dan terjadi hari ini. Oleh karenanya ya ikhwah wa bena'i talabah, penting bagi kita untuk senantiasa kokoh di atas sunnah Nabi, di atas sunnah para sahabat. Jangan bergeming. Mungkin banyaknya hal-hal yang terjadi di luar sana yang menyebabkan akhirnya kita mundur. Jangan sampai demikian. Tetap haddun bin nawajis, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kita. Ilahuna darsuna, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.